Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita membaca Lumatul I'tiqad karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang permasalahan takdir, dan di akhir pembahasan beliau rahimahullahu taala menyinggung sedikit tentang bantahan terhadap orang yang berdalilkan dengan takdir untuk berketerusan terhadap maksiat. Dan alhamdulillah kita sudah membacanya. Sekarang beliau berpindah di pembahasan yang baru tentang iman. Kata beliau rahimahullah ta'ala, faslul iman qawl wal amal. Wal imanu qawlun bil lisani wa amalun bil arkani وعقد بالجنان ويزيد بطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من دين. Baik. Berkata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, iman itu adalah qaulun bil lisan. Kalau ada yang bertanya, apa itu iman? Maka dijawab, pengertian iman menurut mazhab yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa yang disebutkan di sini. Dan kalau kita baca buku-buku ulama tentang akidah, selalu mereka menyebutkan tentang keimanan. Pasti mereka menyinggung tentang iman. Kenapa? Sebab ahlul bid'ah lagi-lagi menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam permasalahan keimanan. Nanti kita akan singgung kelompok-kelompok, firqah-firqah yang tersesat dalam masalah keimanan. Bahkan ada yang bin sampai derajat kafir karena mereka belum memahami tentang makna iman yang benar. Apa itu iman yang benar? Pengertiannya, kata beliau, iman adalah qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan. Jadi seorang itu kalau mau dikatakan beriman, ya harus diucapkan dengan lisannya, la ilaha illallah, syahadat, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya beriman. Ya makanya ketika orang kafir yang mau masuk Islam, ya harus diucapkan la ilaha illallah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang musyrik, qul la ilaha illallah, ucapkan. Dengan lisan tentunya diucapkan. Kata beliau, iman diucapkan dengan lisan. Wa amalun bil arkan. Harus diamalkan dengan anggota tubuh. Jadi seseorang itu kalau mau dikatakan beriman, setelah diucapkan harus diamalkan. Dan amalan itu termasuk dari keimanan. Salat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya semua termasuk keimanan. Jelas ya? Itu bagian dari keimanan. Kata beliau, apa lagi keimanan itu? Wa aqdul miljanan. Keimanan itu keyakinan dalam hati. Ya. Makanya orang munafik belum dianggap beriman walaupun dia ucapkan la ilaha illallah, bahkan dia sholat juga di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian mereka ikut berperang juga. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kenapa? Gugur di sini mereka. Aqdul bil janan. Keyakinan dalam hati. Jadi iman itu ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota tubuh, dan harus diyakini dalam hati. Ini pengertian iman yang benar. Tambah lagi pengertian iman. Iman itu kata beliau, yazidu bitta'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan. Wayangkusu bil isyan, dan berkurang dengan kemaksiatan. Inilah pengertian iman menurut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka bersepakat di atas ini. Siapa yang menyelisih pengertian ini, maka mereka tidak termasuk dalam Ahlussunnah wal Jamaah dalam permasalahan keimanan. Secara umum ada dua firqah, ada dua pemikiran yang sesat dalam permasalahan keimanan. Yang pertama, orang-orang Murji'ah. Murji'ah, pemahaman irja. Dan ini mereka beberapa kelompok Jahmiyah di dalamnya. Orang-orang Jahmiyah meyakini bahwa iman hanya membenarkan di dalam hati, walaupun dia tidak imani, hanya mengetahui dalam hati, ma'rifah. Di sisi orang-orang Jahmiyah, keimanan itu cukup dengan mengetahui saja, ma'rifah. Cukup dengan mengetahui, sudah iman. Walaupun tidak dibenarkan dalam hati, walaupun tidak diyakini dalam hati, cukup mengetahui, oh iya sudah, saya sudah tahu, ya sudah. Itu iman menurut Jahmiyah. Ini paling sesat, yang paling jelek dan yang paling parah yang menyimpan dalam masalah keimanan. Siapa lagi yang termasuk Murji'ah? Orang-orang Asy'ariyah. Ya. Ini juga tersesat dalam masalah keimanan. Mereka mengatakan iman itu cukup dengan dibenarkan dalam hati. Benar. Ya. Sudah beriman. Ini Asy'ariyah. Dan ini sesat, jelas. Kenapa? Kalau iman seseorang itu dikatakan mukmin cukup dengan yakin dalam hati, berarti Fir'aun beriman. Ya, Fir'aun yakin dalam hatinya bahwa Musa benar alaihissalam. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa. Fir'aun dan bala tentaranya jahadu, ingkar, mengingkari Nabi Musa, tidak mau beriman. Tapi apa kata Allah? Wastaiqanatha anfusuhum, jiwa-jiwa mereka, hati mereka istaiqanat, yakin. Masya Allah. Allah tidak mengatakan mereka benarkan mereka, tapi Allah katakan mereka yakin, istaiqanatha anfusuhum. Tapi kenapa anda mau beriman? Zulman wa ulwa, karena kezoliman dan kesombongan. Nabi Musa manusia biasa, ya, saya raja. Ana rabbukumul a'la, saya adalah rob kalian, Tuhan kalian yang paling tinggi. Padahal dia benar. Ya. Di dalam hati dia benarkan Nabi Musa, dia tahu bahwa dia benar. Nabi Musa alaihissalam benar. Ini pendapatnya orang Asy'ariyah. Ada lagi orang Karomiyah. Ini parah juga ini. Dia mengatakan iman itu cukup ucapan dengan lisan. Orang Karomiyah cukup dibenarkan, diucapkan dalam lisan, dengan lisan saya beriman, sudah cukup. Walau tidak beramal, tidak sholat, tidak ini, cukup. Wah, ini mengharuskan orang munafik beriman. Jelas ya? Ini mengharuskan ucapan Karomiyah ini mengharuskan apa? Orang munafik beriman. Orang munafik diucapkan, bahkan ya, diamalkan lagi. Bukan diucapkan saja, la ilaha illallah, dia diamalkan. Sholat mereka, beramal. Tapi mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Sudah tiga kelompok, semua Murji'ah ini. Kalau digabung semua mereka golongan Murji'ah yang menyimpan dalam masalah keimanan. Terakhir ada satu lagi. murjiahnya orang-orang fuqaha. Ya. Ini mereka Abu Hanifah dan kawan-kawannya. Kalau mereka di awalnya di pengertian keimanan mereka sepakat dengan ahlu sunnah wal jamaah. Mereka mengatakan Abu Hanifah dan pengikutnya mazhab Hanifiyah, mereka mengatakan iman ucapan dengan lisan. Betul. Keyakinan dalam hati. Betul. Tetapi sesatnya mereka di mana? Mereka mengatakan bahwa amalan soleh bukan bagian dari keimanan. Ini kalam batil. Sesat mereka dalam masalah keimanan, Abu Hanifah dan kawan-kawannya. Makanya mereka dikatakan murjiah fuqaha. Murjiahnya orang-orang ahli fikih. Sebab kalau dalam permasalahan fikih ya mereka diambil ucapannya. Tapi permasalahan akidah, terkhusus dalam masalah keimanan, mereka bukan ahlus sunnah, murjiah. Kenapa? Itu tadi yang kita katakan bahwa ahlus sunnah sepakat dalam masalah keimanan. Ya. Pengertian disebutkan oleh Ibnu Qudamah di sini bahwa keimanan, ya, amalan termasuk keimanan dan keimanan bertambah dan berkurang. Di dalam Al-Qur'an, Allah sebutkan salat bagian dari keimanan. Ini membantah mereka Abu Hanifah dan kawan-kawannya. Allah berfirman ketika diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang pemalingan, ya, perpindahan Ka'bah dari Masjid Aqsa ke Masjid Haram. Dan para sahabat, kisahnya ini para sahabat masih sholat menghadap ke Baitul Maqdis padahal ayat sudah turun bahwa Ka'bah, ya, kiblat sekarang di arah Ka'bah, Masjid Haram. Ya. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak menyanyiakan sholat kalian yang pertama. Ya. Sebab mereka kan tidak tahu kan, sudah turun perintah bahwa memalingkan, ya, wajah-wajah mereka ke Ka'bah. Tapi Allah katakan, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan menyanyiakan sholat kalian. Tapi dengan bahasa apa? Dengan bahasa iman. Berarti sholat adalah iman. "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan menyanyiakan iman kalian, yaitu sholat kalian. Yang di mana kalian sholat masih menghadap ke Baitul Maqdis padahal, ya, sudah diperintahkan menghadap ke Masjid Haram. Berarti ini jelas bahwa amalan soleh, mau sholat, puasa, zakat, ya, amalan-amalan ketaatan itu bagian dari keimanan, tidak terpisah. Itu adalah bagian dari keimanan seorang hamba. Nah, mereka ini Abu Hanifah dan kawan-kawannya murjiah, fuqaha, mereka mengatakan amalan bukan bagian dari keimanan. Adapun tiga firqa yang tadi, yang sisanya itu jelas apa penyimpangannya. Yang mereka mengatakan imanan, keimanan, iman itu cukup di lisan. Ya. Sebagiannya lain mengatakan iman cukup dalam hati. Ini batin semua. Jelas ya? Dan ini mengerikan. Jangan dipikir ini sudah hilang ya. Masih ada. Walaupun pentolan ini sudah lama meninggal. Tapi pemikirannya masih diwariskan. Dulu ada yang buat seminar. Tahun 2000. 2001 atau 2000. Kampus. Judulnya Fir'aun Mukmin Sejati. Fir'aun Mukmin Sejati judulnya. Ini pemikirannya. Sebab keimanan itu cukup dengan dalam hati. Sudah. Makanya judulnya Fir'aun Mukmin Sejati. Hati-hati. Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahab dalam Nawaqidh Islam memasukkan dalam pembatal keislaman orang yang ragu dengan kekafiran orang yang kafir. Bisakah? Bisa kafir. Di dalam Nawaqidh Islam, pembatal keislaman, 10 boleh disebutkan. Salah satunya apa? Yang ragu dan kekafirannya orang kafir. Ada yang ragu dan kafirnya Fir'aun. Ini bukan ragu lagi ini. Yakin bahwa Fir'aun mukmin sejati lagi. Bukan salah lebih sejati ya, mukmin sejati. Mukmin sejati Fir'aun. Ngeri ucapan ini. Apalagi ya, sebagian orang-orang yang masih hidup yang masih gencar menyebarkan keyakinan-keyakinan dalam permasalahan ini. Seperti pernah mungkin antum dengar yang masuk ke Indonesia hampir setiap tahun mungkin datang, Ali Hasan Al-Halabi. Sebagian orang sering mengundangnya, Ali Hasan Al-Halabi. Ini ngeri orang ini. Pemikiran murjiah. Bahkan dia mengarang buku sendiri, dia yang karang. Ya. Dia tulis keyakinan Ahlus Sunnah ini. Dan kalau dia datang ke Indonesia, dia baca bukan buku-bukunya ulama, tidak seperti sebagian ustaz-ustaz kita, masya Allah, yang dibaca bukunya ulama, dia tidak, baca bukunya sendiri dan diterjemahkan lagi. Bahaya kalau fik pemikirannya sudah menjabar, khawatir, ngeri. Lajnah Daimah, ulama besar Arab Saudi sudah sepakat mengeluarkan tahzir, hati-hati dengan orang itu. Banyak, sudah berapa tahun yang lalu keluar fatwanya. Hati-hati dengan orang itu. Masih ada juga yang terjemahkan bukunya, dipanggil ke Indonesia masuk. Ngeri pemahaman kalau tidak mampu memahami pengertian tentang iman yang benar, kesesat orang. Baik. Jelas ya? Nah sekarang kita bahas kenapa mereka sampai tersesat. Kita sebutkan dulu, sebelumnya kita sebutkan dulu yang lawan dari murjiah. Ya. Sebab ahlu sunnah wal jamaah di permasalahan keimanan mereka dipertentangkan antara orang yang gulu dalam masalah keimanan dan menyepelekan. Kalau orang murjiah ini menyepelekan dalam masalah keimanan. Ya. Makanya orang-orang murjiah di sisi mereka iman itu sama saja orang yang rajin ke masjid dengan orang-orang maksiat sama saja. Tidak ada perbedaan. Sebab cukup diucapkan dengan lisan, bahkan diyakini saya dalam hati sudah beriman. Mau sholat mau tidak sama saja, ya kan? Jelas ya. Ini di sini orang murjiah. Kalau orang-orang khawarij, ini sebelangnya. Kalau orang-orang khawarij, ya lebih parah lagi. Mudah mengkafirkan. Orang-orang khawarij tersesat dalam masalah keimanan. Orang-orang khawarij di sisi mereka pelaku dosa besar, kafir, kekal dalam neraka. Orang-orang khawarij, pezina, peminum khamar, dosa-dosa besar yang dilakukan, kekal dalam neraka. Ini juga pemikirannya masih banyak. Makanya jangan heran, pembunuhan, bom sana, bom sini, ledakan sana. Kenapa? Ini orang kafir ini. Sudah, meninggal semuanya, bom semua, ledakan. Sebab pemikiran seperti ini masih ada. Bahkan ada buku Rikarang, Kafir Tanpa Sadar judulnya. Pemerintah dari awal sampai akhir dengan tentara-tentaranya ke bawah, kafir semuanya. Ini pemikirannya seperti ini, khawarij. Pemikiran yang mengkafirkan kaum muslimin. Pemerintah, semua kafir. Kenapa berhukum dengan hukum saya Allah Subhanahu Wa Taala kafir? Sudah. Ini akarnya, ini permasalahan. Kenapa? Pelaku dosa besar, kekal dalam neraka, kafir. Jelasnya, ini dua firqah, murjiah dan khawarij. Perhatikan, kalau kita melihat akar permasalahan orang-orang murjiah kenapa tersesat dalam masalah keimanan, khawarij kenapa tersesat dalam masalah keimanan, apa sebabnya? Di sini sebab disebutkan oleh Syekh Ibnu Qudamah nanti. Sebab keyakinan yang harus kita yakini bahwa apa yang disebutkan, keimanan itu bertambah dan berkurang. Ini penting. Jadi pengertian keimanan jangan hanya sampai diyakini iman ucapan dengan lisan, amal dengan anggota tubuh, kemudian keinginan dalam hati. Harus ditambah bahwa iman, dan ini harus diyakini, iman bertambah dan berkurang. Kalau meyakini iman tidak bisa bertambah dan berkurang, inilah salah satu sebab kenapa orang murjiah dan khawarij tersesat. Perhatikan, orang-orang khawarij dan murjiah mereka menganggap bahwa iman kutlah wahidah, iman itu satu bagian. Jelas? Ini pemikiran orang-orang khawarij. Iman itu satu bagian. Ketika seorang hamba bermaksiat, seorang mukmin bermaksiat, kalau keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, mereka mengatakan pelaku maksiat, pelaku dosa besar, ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa mereka tetap kita katakan mukmin, tapi naqisul iman, berkurang keimanannya. Kenapa? Pergi sebagian keimanannya. Sebab dengan maksiat. Makanya Syekh mengatakan wayangkusubil maksiat, wayangkusubil isyan, iman itu berkurang dengan kemaksiatan. Semakin banyak maksiat, keimanan itu terus berkurang. Kebalikannya, kalau seorang hamba, seorang mukmin banyak melakukan ketaatan terus bertambah keimanan, terus bertambah terus. Iya. Jelas ya? Mereka, orang-orang khawarij dan murjiah mengatakan bahwa iman itu satu bagian, tidak bertambah dan tidak berkurang. Makanya orang-orang khawarij ketika orang beriman melakukan dosa besar, pergi sebagian keimanannya. Jelas? Nah, sementara mereka meyakini bahwa iman satu bagian, berarti kalau pergi sebagiannya, pergi semuanya. Kalau pergi semua keimanan, artinya apa? Hah? Kalau pergi semua keimanan, darah tersisa, artinya apa itu? Hah? Kafir. Sebab keimanan itu satu, pergi sebagiannya, ikut semua. Jelas? Ini syubhatnya orang-orang Khawarij. Murjiah juga sama. Yang tadi yang seberang. Kenapa mereka mengatakan, ya sama saja orang rajin ke masjid, yang tidak pernah sholat, yang jelas cukup dengan keimanan dalam hati, atau diucapkan dengan lisan, sudah mukmin. Kenapa? Iman satu bagian. Tidak bertambah, tidak berkurang. Ya. Pergi sebagian keimanan, tetap tidak pergi. Bermaksiat, di sisi orang murjiah, tetap tidak pergi. Ya. Melakukan dosa, tetap keimanan, tidak pergi. Jelas? Sebab satu bagian keimanan, tidak pernah berkurang. Itu siapa? Orang-orang murjiah. Tapi yang benar, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa iman bertambah dan berkurang. Nanti Ibnu Qudamah akan sebutkan dalil-dalilnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dan ini dalilnya Al-Qur'an dan Sunnah dan ijma', sepakat para ulama. Tidak ada menyelisihnya kecuali mereka saja ini. Ahlul bidah. Iya. Dan jadi keimanan itu bertambah dan berkurang. Jadi kalau seorang mukmin bermaksiat, mazhab Ahlussunnah mengatakan bahwa dia tetap mukmin selama dia tidak keluar dari agama, tidak melakukan kemurtadan. Tetap kita katakan dia beriman, tapi orang mukmin yang kurang keimanannya, naqisul iman. Mukmin naqisul iman. Jelas ya? Dan banyak ayat-ayat dan bahan Al-Qur'an. Kayaknya Ibnu Qudamah tidak menyebutkan dalil-dalilnya di sini sebagiannya. Ya. Bahwa keimanan ya apa pelaku dosa besar itu tidak kafir. Ya. Tetap dikatakan mukmin. Allah berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu faslihu bainahum. Ayat yang lain dikatakan faslihu baina akhwaikum. Kata Allah, jika dua kelompok saling membunuh, membunuh dosa besar atau bukan? Hah? Dosa besar. Tapi apa kata Allah? Wa in ta'ifatani minal mu'minin. Allah masih katakan mereka minal mu'minin. Jika dua kelompok orang-orang beriman, berarti kan saling membunuh. Apa kata Allah? Maka damaikanlah di antara keduanya. Ayat yang lain Allah mengatakan, fa'aslihu bain akhwaikum. Damaikanlah antara dua saudaramu. Masya Allah. Masih saudara. Padahal dosa besar ini, membunuh. Ya. Jelas ya? Itu dalil. Para ulama juga mendalilkan dengan ayat rajam. Berzina. Dosa besar atau bukan? Hah? Dosa besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jalda. Seorang pezina yang sudah menikah, baik laki-laki atau perempuan, kalau dia berzina, ya. Kalau sudah menikah dan berzina, hukumannya dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nur dirajam. Ya. Kalau dia berzina, ya, dan belum menikah, cambuk 100 kali. Jelas? Cambuk 100 kali. Ulama berdalilkan bahwa kenapa yang berzina, yang belum menikah, kenapa dicambuk 100 kali? Kata para ulama, kalau memang itu berzina kafir, Allah tidak mengatakan cambuk, bunuh. Iya kan? Sebab dalam hadis dikatakan mambaddaladinahu faqtuluhu, kata Nabi SAW. Siapa yang mengganti agamanya, siapa yang murtad, bunuh. Nah sekarang kalau yang mengatakan berzina dosa besar, mengatakan kafir, Allah mengatakan fajlidu kulla wahidatin minhuma 100 jaldah. Cambuk di antara kedua mereka 100 kali. Ini kalau yang berzina belum menikah. Cambuk 100 kali. Jelas ya? Dan masih banyak dari dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa pelaku dosa besar tidak layak dikafirkan, tidak keluar dari agama. Ya. Sekarang beliau menyebutkan dalil-dalil. Ya baru kita baca ya. Itu tadi pendahuluan supaya mudah dipahami ucapan-ucapan Ibnu Qudamah selanjutnya. Kata beliau, qala Allah taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimu sholata wa yutu zakata wa dzalika dinul qayyimah." Kata Allah, dan mereka tidak diperintah kecuali liya'budullaha, mengikhlaskan kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin. Mereka mengikhlaskan untuk Allah agama ini, hunafa yang lurus, wa yuqimu shalah, dan mereka menegakkan salat, wa yutu zakah, mereka mengeluarkan zakat. Apa kata Allah? Wa dzalika dinul qayyimah. Semuanya itu solat, puasa, ya, solat, zakat, ibadah kepada Allah. Kata Allah, wadzalik semuanya dinul qayyimah, agama. Itulah iman. Ya kan, agama kan iman. Itulah keimanan yang lurus. Itulah agama yang lurus, kata Allah. Apa kasih penunggu nama? Penilaiannya, faja'ala ibadatallahi wa ikhlasul qalbi wa iqamah salati wa itaz zakati kullahu minaddin. Kata penunggu nama, di dalam ayat ini Allah menjadikan ibadah masuk semua, zikir, baca Al-Quran, iya, ikhlas kepada Allah, ini ibadah juga, ibadah hati, wa iqamah salat, menegakkan salat, ibadah badan, anggota tubuh, wa itaz zakah, ibadah harta. Kata Syekh Ibn Qudamah mengatakan, Allah menjadikan semuanya kulluh minaddin, semuanya agama. Itu keimanan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perhatikan, ini hadisnya. Kata Nabi, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu bid'un. Bid'un itu angka 3 sampai 9. Wa sab'un dan 70. Bid'un 3 sampai 9. Tanpa 70. Berarti iman 73 sampai 79 cabang. Syubhatan, cabang. A'laha, yang paling tinggi dari keimanan, syahadatu an la ilaha illallah. Ini perwakilan untuk apa? Lisan. Hadis ini menjadi perwakilan masing-masing kalau kita kembali ke pengertian iman yang pertama, qaulun bil lisan, walun bil arkan, wa qaulun bil janan. Perhatikan hadisnya. Kata Nabi SAW, iman itu 73 sampai 79 cabang. Yang paling tingginya, ucapan la ilaha illallah. Ini apa? Dengan lisan. Wa adnaha imatatul adza anit tariq. Dan yang paling rendahnya, kata Nabi, dari keimanan, menyikirkan duri, gangguan dari jalan. Ini apa ini? Kalau kembali ke pengertian iman tadi, apa ini? Amalan. Tapi Ibnu Qudamah tidak menyebutkan lanjutannya. Ada lanjutannya hadisnya. Wal haya'u syubhatun minal iman, dan rasa malu bagian dari keimanan. Apa ini? Hah? Hati. Masya Allah. Itu Nabi yang sebutkan. Maka kita katakan bahwa dalil yang kita baca tadi, hadis dari Nabi SAW, hadis Abu Hurairah, Bukhari Muslim, itulah dalil yang dipakai para ulama ussalaf mengambil pengertian iman yang disebutkan di sini. Ucapan dengan lisan, amal dengan anggota tubuh, dan ucap apa keyakinan dalam hati. Itu dalil mereka tadi, diantaranya itu hadis yang kita baca. Nah sekarang, mana dalil untuk tambahan yang berikutnya? Iman itu bertambah dan berkurang. Ibnu Qudamah sebutkan. Faja'al al-qawl wal amal wal minal iman. Kata Nabi, kata Ibnu Qudamah, dalam hadis itu, Nabi menjadikan ucapan, amalan, semua bagian dari keimanan. Nah sekarang, beliau akan sebutkan dalilnya. Misalnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berbicara harus dengan dalil. Harus dengan dalil. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-ilmu qala Allah qala rasuluhu wa laysa biqouli fulani. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ilmu adalah qala Allah wa qala rasul, ucapan Allah dan ucapan rasul, bukan ucapannya si anu. Ya sekarang mana dalilnya bahwa iman berkurang dan bertambah dan berkurang? Kata Allah, wa qala ta'ala fazadathum imanan. Ya, maka bertambahlah untuk mereka keimanan mereka. Ini dalil berarti iman bertambah. Dalam awal surah Al-Anfal, Allah berfirman, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah tentang orang beriman, zadatuhum imana, bertambah untuk mereka keimanan mereka. Berarti iman bertambah. Maka kita katakan dalil iman itu bertambah, berarti itu dalil iman itu berkurang. Sebab kalau iman menerima tambahan, berarti pasti menerima kekurangan juga. Menerima kekurangan. Itu dalilnya. Dan masih banyak dalilnya ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa keimanan itu bertambah dan berkurang. Wa qala liyasdadu imana. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, Allah berfirman juga, liyasdadu imana, agar bertambah untuk mereka keimanan mereka. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhruju minan nar, akan keluar dari neraka, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa fi qalbihi, dan dalam hatinya mithqalu dzarratin au khardalin, di dalam hatinya ada seperti sebiji burrah, biji jagung, khardalin, khardal lebih kecil lagi kayak biji beras, au dzarrah, dzarrah lebih kecil lagi biji sawi, minal iman, dari keimanan. selama masih ada dalam mata jaga keimanan, walaupun sekusar biji, akan keluar dari neraka. Makanya kita pernah sebutkan faedahnya bahwa tentang bahayanya bid'ah, ya kan? Pernah kita sebutkan tentang bahayanya bid'ah. Bid'ah itu bid'ah yang kecil akan menyeret kepada seorang hamba kepada bid'ah yang besar. Ini salah satu bukti juga. Orang-orang Khawarij ketika mereka sudah meyakini bahwa imannya tidak bertambah dan tidak berkurang, demikian pula mereka meyakini bahwa iman bahwa pelaku dosa besar kekal dalam neraka, maka menyeret mereka menolak syafaat. Ya. Makanya kenapa para ulama yang mengarang buku-buku akidah selalu menyebutkan tentang syafaat dalam bab akidah. Selalu itu. Ini nanti dalam ilmu lumatul itikad kita akan lewati juga tentang syafaat dibahas. Ya, akidah tauhidiyah dibahas tentang syafaat. Syarh Sunan Barbahari yang lebih terdahulu bukunya ada tentang syafaat. Kenapa? Ya, lagi-lagi ahlul bidah menyelisi dalam masalah syafaat. Yang dimaksud adalah orang-orang Khawarij. Mereka menolak syafaat. Orang-orang Khawarij sebenarnya ada temannya ini, Mu'tazilah, sama keyakinannya. Mu'tazilah juga meyakini bahwa pelaku dosa besar kekal dalam neraka. Hanya perselisihan mereka hukum bidunia. Kalau orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah sepakat mereka bahwa pelaku dosa besar di dalam di akhirat nanti hukumnya dalam neraka. Tapi kalau Khawarij, iya. Pelaku dosa besar di dunia kafir. Kalau Mu'tazilah tidak kafir, tapi baina manzilah, fi manzilah baina manzilatain, tidak kafir, tidak mukmin, di tengah antara dua, baina antara ini dan itu, ya. Fi manzilah baina manzilatain, ini di, hukum di dunia, pas hukum akhirat sepakat dengan Khawarij, kafir, ya. Tidak mukmin, tidak kafir, tapi pas di akhirat kekal dalam neraka, berarti kafir, ya. Mereka sepakat kalau di akhirat. Di dunia mereka berselisih. Hanya selisih dalam masalah nama saja sebenarnya. Permasalahan namanya. Kalau Khawarij mengatakan mereka kafir, salah satu besar. Kalau Mu'tazilah tidak kafir. Tidak juga mukmin. Di tengah. Ya. Tapi pas di akhirat, sama. Ya. Kata beliau, Nabi bersabda, itu hadisnya. Nah sekarang kita kembali. Kenapa orang-orang Khawarij menolak syafaat? Sebab kata Nabi SAW, syafaati. Min syafaati li ummati min ahli kabair, syafaati min ahli kabair min ummati, li ahli kabair min ummati. Kata Nabi, syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umat Islam, umatku. Jadi keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, ya, keyakinan mereka bahwa pelaku dosa besar meninggal di akhirat masuk dalam neraka. Yang akhir dari perjalanan mereka tetap kembali ke dalam surga. Masuk ke dalam surga dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama mereka belum kafir. Jelas ya, selama mereka belum kafir. Makanya kata Nabi, untuk umatku. Ini ya, berarti masih Islam. Baik. Makanya orang-orang Khawarij selalu berdalilkan dengan ayat-ayat wa'id. Makanya sebagian ulama menamakan mereka ini wa'idiyah. Ayat-ayat ancaman, wah sudah jadi senjata. Ayat-ayat ancaman, satu dalil mereka yang paling besar, yang paling kuat, yang mungkin kalau kita dapat ini ya bisa disyubhat. Dia dapat pas firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha." Sudah, selesai. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang membunuh orang mukmin secara sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka balasannya jahannam, khalidam fiha, kekal di dalamnya. Ada membantah apa? Hah? Membunuh itu besar, kekal dalam neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Khalidam fiha. Katakan kepada mereka, kalau antum dikasih ayat ini bilang, antum mau kemanakan ayat-ayat yang lain? Jangan ambil sebagian ayat, buang yang lain. Baik, kita yakini ini ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah paling jujur ucapannya, betul. Atau bagaimana ayat yang tadi? Wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu faslihu baina akhwaykum. Damaikanlah dua saudaramu, faslihu bainahuma. Ya. Allah berfirman dalam ayat yang lain tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk Rasul dan para sahabat untuk memerangi orang-orang musyrik. orang-orang kafir. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa intabu. Ya, perhatikan ya, ini perintah untuk berjihad memerangi orang musyrik, orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa intabu wa aqimu sholata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din. Fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka sholat, ya, mereka zakat, maka mereka saudara kalian dalam agama. Maka ayat ini yang mereka pakai dalil tadi, sampai membunuh orang-orang beriman tanpa sengaja, dengan sengaja, maka kekal di dalamnya. Ya, para ulama ahli tafsir menjawab, kekal maksudnya mereka tinggal lama dalam neraka, sampai-sampai Allah menyebutkan khalidun fiha, saking lamanya. Ya, itu penafsirannya. Tapi ujungnya mereka akan keluar. Ya. Banyak dalil yang menyebutkan, kata Nabi SAW, syafaati min ahlil kaba'ir ummati, syafaatku akan didapatkan oleh orang pelaku dosa besar dari umat. Jelas. Makanya ini kan dianggap ayat mutasyabih. Ya, diambil ayat yang jelas atau hadis yang muhkam, ayat yang muhkam dijamakkan, dikompromikan. Jangan diambil ini, dibuang yang lain. Jelas ya? Jadi tidak ada dalil untuk mereka untuk membenarkan keyakinannya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, selesai masalah keimanan. Itu apa? Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kesimpulannya bahwa keimanan, iman adalah ucapan dengan lisan, kemudian amal dengan anggota tubuh, kemudian keyakinan dalam hati, dan iman itu bertambah dan berkurang. Kata beliau, faslun, wa yajibul imanu bi kulli ma akhbaru bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi an-naqlu anhu fi ma syahadnahu aw ghabanna na'lamu annahu haqqun wa sidqun wa sawa'un fi dhalika ma aqalnahu wa jahilnahu wa lam nattali' ala haqiqati ma'nahu mithla haditsil Isra'i wal Mi'raj wa kana yaqdhatan la manaman fa inna quraishan ankarathu aku akbarat wa lam tumkirul manamat wa min dhalika anna malakal mauti lamma ja'ila Musa alaihi salam liyakbidha ruha latamahu fa faqa'a aina faraja ila rabbi faradda alaihi aina. Setelah beliau menyebutkan tentang pengertian iman, beliau ya menyinggung juga salah satu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang masih ada kaitannya dengan iman, bagian dari iman. Apa itu? Kata beliau, maka kita wajib meyakini semua apa yang Nabi khabarkan wa sahhabihi naqlu, dengan catatan selama hadis itu sahih. Maksudnya apa? Ini termasuk bagian keimanan. Jadi kita harus meyakini semua perkara-perkara gaib yang Nabi khabarkan di dalam hadis selama hadisnya sahih. Jelas ya? Fi ma syahadnahu au ghabanna, dari apa-apa yang kita saksikan dan yang kita tidak lihat dari perkara gaib. Dan ini termasuk keimanan, termasuk rukun keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna dari syahadat, salah satu makna atau lawazim atau keharusan dari syahadat, wa anna Muhammadar Rasulullah. Salah satunya adalah tasdiqu fi ma akhbar, membenarkan apa yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam khabarkan di dalam hadis. Benarkan semua. Jangan ditolak. Ya, kenapa beliau sebutkan ini? Bantahan kepada orang-orang Mu'tazilah. Hampir seluruh semua yang beliau sebutkan di sini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu secara tidak langsung beliau juga jadikan bantahan kepada sebagian firqah, sebagian kelompok. Yang sekarang seperti ini. Permasalahan gaib, permasalahan khabar-khabar yang Nabi khabarkan dalam hadis yang tidak masuk di akal. Makanya kata beliau, sawa'un fi dzalika ma aqalnahu wa jahilnahu. Sama saja, apakah hal tersebut masuk dalam akal atau kita tidak? Kita tahu atau tidak? Masuk dalam akal atau tidak? Diimani. Orang-orang Mu'tazilah punya kaidah, sama orang-orang Asy'ariyah juga, mendahulukan akal daripada nakal. Ini sudah pokok keimanan mereka. Mazhab, asal mazhab mereka, mendahulukan akal daripada nakal. Jadi kalau ada dia dapat hadis, tunggu dulu. Akal dulu yang main. Kalau hadis masuk dalam akal, ya beriman. Kalau tidak masuk dalam akal, tolak. Makanya banyak sekali perkara-perkara Mu'tazilah mereka tolak. Dalam agama yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah dengan sangat darurat. Yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah seperti mizan, mereka tolak. Timbangan pada hari kiamat, Mu'tazilah dia tolak. Kenapa? Tidak masuk akal. Masa ada timbangan pada hari kiamat? Sholat, puasa, zakat itu perlu timbang semua. Bagaimana cara naik dalam timbangan? Sementara amalan itu tidak ada wujudnya. Tolak. Siksa kubur. Alat tul. Orang-orang bilang alat tul. Langsung. Dari itu siksa kubur. Ya. Bahkan sebenarnya orang Mu'tazilah Dajjal. Tidak ada itu Dajjal pada hari kiamat. Menjelang hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat besar, Dajjal tidak ada. Tidak masuk akal. Masa Dajjal datang satu hari seperti satu tahun? Kayaknya dalam hadisnya kan seperti itu. Nanti kita akan sebutkan. Tidak masuk akal. Bahkan mereka orang-orang Mu'tazilah yang sekarang masih hidup, ya, yang berkeyakinan, keyakinan Mu'tazilah meyakini bahwa Dajjal itu, ya, tidak ada, bukan seperti itu dalam hadis, wujudnya orang yang besar badannya kemudian matanya picok satu. Kata mereka Dajjal itu seperti televisi sekarang. Nah itu Dajjal. Ya, dia tahu lah. Nah ini tujuannya mu'alif memasukkan dalam apa lumat al-tikot permasalahan itu. Beliau contohkan. Kata beliau, walam natole ala hikmati ma'anahu, dan kita tidak lihat hakikat maknanya, tetap diimani. Ya. Makanya Mu'tazilah, orang-orang Mu'tazilah dan misalnya punya kaidah hadis yang mereka bagi dulu. Hadis terbagi dua. Ada hadis namanya hadis mutawatir, ada hadis ahad. Ulama langsung mengatakan pembagian ini bid'ah, tidak pernah dikenal dalam kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Hadis lain terbagi dua, ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Apa itu hadis ahad? Hadis yang cuma satu orang sahabatnya. Kalau hadis mutawatir, hadis yang banyak sahabatnya. 20, 10, 30, banyak sahabatnya, itu mutawatir. Perhatikan pembagiannya. Nah, ini pembagian tidak dikenal dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka yang bagi. Apa tujuannya? Ini hanya tangga saja. Apa tujuannya? Nah, sudah. Kalau dalam masalah akidah, hadis ahad yang satu sahabatnya yang meriwayatkan, tolak. Tidak boleh dipakai. Akidah hanya dipakai hadis mutawatir yang banyak sahabat. Ketanya siksa kubur, kenapa mereka tolak? Ketanya hadis siksa kubur, ahad hadisnya tidak diterima. Ini dusta dalam ucapannya. Hadis siksa kubur, puluhan sahabat yang meriwayatkan tentang hadis ada siksa kubur. Ada dari Balwa bin Azib, ada dari Ibnu Abbas, dari sahabat-sahabat yang lain. Puluhan sahabat yang meriwayatkannya mutawatir. Kemudian yang kedua, mereka juga menyelisih kaidah mereka sendiri. Mereka menyelisih banyak hadis-hadis yang hadisnya mutawatir, mereka tetap ingkari. Mereka tetap mengingkari hadis mizan mutawatir, bahkan dalam Al-Quran mereka tolak juga. Di sini boleh contohkan seperti hadis Isra dan Mi'raj. Nah, boleh ungkap. Ini kita tetap harus meyakininya. Kata beliau, mislah hadis Isra dan Mi'raj, seperti hadis Isra dan Mi'raj. Apa itu hadis Isra Mi'raj? Apa itu Isra? Hah? Isra. Perjalanan Nabi SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Palestina sekarang. Mi'raj, perjalanan Nabi SAW naik ke atas dari Masjidil Aqsa naik ke atas. Ya. Isra dan Mi'raj. Isra dari sisi bahasa artinya berjalan di malam hari. Itu Isra dari sisi bahasa. Secara etimologi Isra artinya berjalan di malam hari. Dari sisi syariat, Isra adalah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan menggunakan buruq. Buruq antara perkawinan antara bigol dan kuda. Bigol itu perkawinan antara keledai dan kuda. Anaknya jadi bigol namanya. Nah, bigol antara bigol dan kuda. Buruq antara bigol dan kuda. Mirip-mirip kuda. Disebutkan dalam hadis, satu kali melangkah sejauh mata memandang. Ya jelas. Sampai di Masjidil Aqsa. Itu Isra. Mi'raj naik ke atas. Ya. Nabi SAW, hadisnya sangat jelas, hadis kita Mi'raj. Naik ke atas langit, yang berjumpa dengan Nabi Adam, di langit pertama, di langit kedua berjumpa dengan Nabi Isa, kemudian dengan Nabi Yusuf. Ya. Naik ke atas terus, berjumpa dengan Nabi Idris, Nabi Harun, dan Nabi Musa. Kemudian, dan Nabi Ibrahim AS. Sampai berjumpa dengan Allah SWT. Jelas ya? Ini harus diimani semuanya. Walaupun kita tidak saksikan. Kata beliau, yaqudun lamanaman. Isra dan Mi'raj terjadi dengan dalam keadaan sadar, kata beliau. Bukan tidur. Bukan dalam keadaan mimpi, tidak. Sadar. Mana dalilnya? Kata beliau, fa inna Quraisyan ankaratuhu. Sebab orang-orang Quraisy mengingkari Isra dan Mi'raj di zamannya. Ketika Nabi masih hidup terjadi Isra dan Mi'raj, orang-orang Quraisy yang mengingkari itu Isra dan Mi'raj. Kata Ibnu Qudamah, dan orang-orang Quraisy tidak pernah mengingkari, ya, tidak pernah mengingkari hal yang berbau mimpi. Pak, maksudnya dalilnya Syekh Ibnu Qudamah, orang-orang Quraisy tidak pernah mengingkari hal-hal yang berbau mimpi. Kalau Isra dan Mi'raj itu mimpi, maka ya, mereka tidak akan mengingkarinya. Kenyataannya mereka ingkari itu Isra dan Mi'raj, berarti Isra dan Mi'raj bukan mimpi. Sebab kata Ibnu Qudamah, orang Quraisy tidak pernah mengingkari hal-hal yang berbau mimpi. Mereka selalu ya, beriman dengan mimpi. Nah sekarang mereka mengingkari Isra dan Mi'raj, berarti Isra dan Mi'raj bukan mimpi. Sebab orang Quraisy mengingkarinya. Ya. Sekarang Isra dan Mi'raj kapan terjadinya? Kapan terjadinya? Sepakat para ulama, jumhur kebanyakan ulama mengatakan Isra dan Mi'raj setelah terutusnya Nabi selesai menjadi Nabi. Ada yang mengatakan sebelum terangkat menjadi Nabi. Ini pendapat yang tidak kuat. Jelasnya? Ya. Baik. Dan Isra dan Mi'raj terjadi setelah hijrah. Ini pendapat jumhur. Pendapat jumhur. Ya. Ada yang mengatakan ya, sebelum hijrah, tapi tidak kuat. Setelah hijrah, pendapat yang benar. Pendapat jumhur. Tapi mereka berselisih, kapan setelah hijrah? Ada yang mengatakan 1 tahun sebelum hijrah. Ya. Apa? Ada yang bilang sebelum hijrah, setelah hijrah. Ada yang bilang mengatakan 6 bulan sebelum hijrah. Berselisih mereka. Tapi yang dipastikan oleh para ulama, yang mereka pastikan bahwa Isra dan Mi'raj terjadi setelah meninggalnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Setelah meninggalnya Khadijah radhiyallahu taala anha dan setelah terutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mereka tetapkan. Adapun yang lainnya perselisihan. Ya. Kenapa dikatakan setelah meninggalnya Khadijah? Sebab Khadijah meninggal sebelum diwajibkan sholat. Jelas ya? Nah, sementara Isra dan Mi'raj adalah Nabi menerima sholat. Ini mereka tetapkan. Adapun yang lainnya perselisihan. Perselisihan. Ada yang mengatakan ya, 1 tahun sebelum hijrah. Ada yang mengatakan 8 bulan sebelum hijrah. Ya. Ada yang mengatakan 1 tahun 2 bulan sebelum hijrah. Dan selainnya. Ya. Dan memang kebanyakan ulama berpendapat sebelum hijrah. Ya. Jumhur sebelum hijrah. Mengatakan sebelum hijrah. Itu Isra dan Mi'raj. Kemudian di sini beliau sebutkan satu contoh lagi, yaitu yang harus diimani, yaitu seperti malaikat maut yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam mencabut ruhnya. Maka kata beliau, Nabi Musa latomahu, meninjunya, fafako aina, maka malaikat maut itu keluar matanya, ya, keluar matanya. Di dalam hadis ini ya, disebutkan bahwa malaikat maut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Allah, engkau utus saya kepada orang yang tidak mau mati. Kemudian dikembalikan matanya, ya, kemudian kembali kepada Nabi Musa alaihissalam dan mencabut nyawa Nabi Musa. Ini kata beliau harus diimani juga. Jelas ya, ini dari perkara gaib yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu taala bisawab. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.